sebelum melangkah ke sana, ikuti saya dulu. Saya ingin bersihkan dulu otak kita dari berbagai macam bentuk kemusyrikan masa kini. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemusyrikan itu adalah sebuah penyakit yang paling berbahaya dari semua penyakit, bahkan mengalahkan semua penyakit fisik yang paling berbahaya. Dan kemusyrikan bisa masuk ke dalam manusia-manusia zaman sekarang lewat rasa takut, rasa cinta, rasa harap, dan rasa pasrah yang bukan pada tempatnya. Rasa takut misalnya, orang-orang Indonesia masa lalu itu kalau berlaku kemusyrikan biasanya dengan dua kata kunci. Satu, selamatan, karena adanya rasa takut sehingga melakukan upacara selamatan supaya selamat dari yang ditakuti itu. Dan ini tentunya yang saya maksud adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang dulu. Kalau orang sekarang, selamatannya pakai apa kira-kira? Karena takut ancaman mudarat dari yang ditakutinya itu. Bermula dari bagaimana menghilangkannya. Dan itu jalannya karena yang ditakuti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka medianya pun bukan media dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbahaya. Takut bukan kepada Allah, dan menghilangkan rasa takut bukan dengan media yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa membuat hidup seseorang begitu terpuruk dan menderita. Khauf itu. Sementara ciri-ciri orang yang bertauhid itu, para wali Allah itu, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemusyrikan misalnya yang punya kedudukan takut hilang dari kedudukannya, apa yang dilakukan? Zaman sekarang masih ada kan yang ke Gunung Kawi itu, ke dukun, paranormal, sampai nyogok atasan dan mengabdi bukan kepada Allah tapi kepada atasannya demi pangkat dan pantat itu. Takut yang berlebihan sehingga tidak bisa tidur, siang malam gelisah. Takut kehilangan hartanya, takut kehilangan bisnisnya, takut kehilangan segala yang dia cintainya. Ini bisa menjadi penyakit yang berbahaya. Pada orang seperti ini, saya mengingatkan, perbanyaklah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saran saya, kalau ingin menjadi orang yang terbebas dari berbagai macam bentuk kemusyrikan, dan kita akan menjadi orang yang bukan hanya kembali kepada Allah saja dengan kuat, tetapi menjadi realistis yang sesungguhnya, takutlah kepada siksa kubur dulu. Orang kalau sudah takut kepada siksa kubur, enggak takut apapun yang akan menyerang tubuhnya ini. Gara-gara takut tua, takut mukanya jelek, takut enggak cantik lagi, takut enggak disayang sama abang beca siapa misalnya gitu. Kemudian melakukan tindakan-tindakan kemusyrikan. Padahal tubuh ini tuh pada akhirnya harus menjadi bangkai. Yang perlu dipersiapkan harusnya adalah, sudahkah kamu aman dari siksa kubur? Itu yang patut kamu takuti. Naik lagi, takutlah pada neraka jahanam. Kalau sudah takut pada neraka jahanam, kita tidak akan pernah takut kehilangan apapun, karena kita tidak akan pernah bisa bawa apa-apa dan membawa siapa-siapa untuk bisa membebaskan kita dari siksa neraka jahanam. Apa yang kita takutkan di dunia ini? Takut kehilangan harta, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan bisnis, itu udah gak ada lagi. Kalau orang sudah sampai ke akhirat, yang saya sampaikan ini sungguh penting sekali. Ini akan menyembuhkan berbagai macam bentuk penyakit jiwa orang sekarang. Mulai dari rasa cemas atau anxiety secara kejiwaan, sampai paranoia yang susah disembuhkan dan paling akut itu sembuh insyaallah. Kalau ada iman, insyaallah dia akan sembuh hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang pantas untuk disembah ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan, tidak ada sekutu baginya dalam puja dan puji, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hilang itu semua penyakit-penyakit jiwa. Kalau Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wa mamat. Hilang bersih itu. Ini terapi membebaskan diri dari berbagai macam ancaman kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Dan yang paling tinggi, kalau ingin membalikkan situasi dari takut menjadi bukan hanya berani tapi berbahagia dengan semua ancaman. Saya ulangi. Dan yang lebih tinggi lagi, kalau ingin merubah diri, bukan cuma bebas dari rasa takut menjadi berani, bahkan berbahagia dengan semua ancaman, adalah kalau yang paling kita takuti adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takutnya hanya kepada murka Allah Subhanahu wa taala, dia bukan cuma tidak takut dengan semua ancaman, bahkan dia berbahagia dengan semua ancaman itu. Karena sebelum dia lahir, dia sudah yakin, sudah dieksekusi mati oleh Allah. Kamu bakal mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, tempatnya pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Siapa yang paling pasti janjinya? Siapa yang paling tepat mengeksekusi waktunya? Siapa yang paling keras siksanya? Sayangnya kesalahan besar kita selama ini adalah bersiap-siap menghadapi yang gak jelas dan tidak siap menghadapi yang pasti. Yang gak jelas itu yang gak jelas itu adalah semua yang kamu takuti. Yang pasti itu adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak jelas itu semua yang diancamkan makhluk kepadamu. Itu gak jelas semuanya. Tetapi yang paling pasti adalah kamu pasti akan berjumpa dengan Allah. Sudah siap sukses gak berhadapan dengan Allah? Yang disiapin malah yang belum pasti. Untuk yang pasti tidak siap-siap. Benar atau keblinger yang kayak begini? Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang sekarang sedang berselimut dengan rasa ketakutannya, qum, bangkit, fa'andir, dan berilah peringatan. Peringatan tentang adanya Allah dengan semua ancamannya. Enggak usah takut dengan semua ancaman manusia. Siapapun dia, berapapun bedilnya, berapapun bintang pangkatnya, enggak usah takut. Berapapun ancaman dia, berapapun perlunya, kalau dia mengancam kamu pakai penjara, ancam dia pakai neraka. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, warrijza fahjur, wala tamnun tastakthir. Kalau suami ibu-ibu kayak saya nih ya, lagi diancam sama siapa? Densus 88, BNPT, Kemenlu, sama Interpol gitu kira-kira. Ibu-ibu bisa tidur gak, Bu? Hah? Lakinya diancam gitu ya. Kira-kira ibu-ibu bisa tidur gak? Bisa aja, orang yang masalah bukan gue kan gitu. Laki gue. Kalau bapak-bapak gimana, Pak? Gimana, Pak? Orang lagi umroh dibilang kabur gitu. Kan dibully nih, mau saya di mana-mana. Ya, kalau dibully doang sih gampang, cuma tinggal istighfar aja selesai itu. Insyaallah, apa yang saya katakan ini, saya yakini bukan cuma hilang dari rasa takut, bahkan bahagia dengan semua ancaman. Kenapa? Saya yakin pada Allah, dan kita semua yakin kepada Allah. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku satu-satunya yang bisa melapangkan dada kamu? Betul. Wa wada'na 'anka wizrak, cuma aku, kata Allah, yang bisa membebaskan kamu dari beban-beban kamu. Allazi anqadha dhahrak, yang meletakkan beban di pundakmu ke bawah jadi ringan. Terus wa rafa'na laka dhikrak. Orang bilang, Muhammad, kamu gila. Betul enggak? Orang bilang, kamu tukang sihir. Betul enggak? Ujung-ujungnya tambah hina atau tambah ngetop Muhammad saat itu. Wa rafa'na laka dhikrak, aku tinggikan sebutan kamu. Itu loh, saya mau kasih contoh sederhana. Wahai para lelaki, nggak usah pening. Baru diancam dari pekerjaannya udah pusing tujuh keliling. Wih, bangun. Ardullahi wasi'ah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bumi Allah itu luas dan rahmat Allah itu lebih luas dari segala-galanya. Allah, masih ada yang takut dalam hidupnya? Udah bebas. Siapa yang terserang penyakit rasa takut? Mumpung saya buka konsultasi sekarang. Tapi kalau mau selesai, la ilaha illallah, sama-sama. Wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi saya dengar jamaahnya yang rasa rada ketakutan karena kasihan sama ustadznya, begitu ya? Ya, enggak, ini biasa aja lah. Hidup ini ya memang untuk berjuang. Semua pasti ada resikonya. Semakin tinggi terbang, semakin tinggi enggak jatuhnya. Ya, emang kalau tidur di ranjang gak jatuh? Terus enggak mau pakai ranjang, tidurnya pakai kasur aja, enggak mati tidur di kasur. Mati juga. Ya, ini buat laki-laki. Kereta api dinamakan sepur. Di atasnya ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Setuju? Untuk Indonesia yang berdaulat, insya Allah. Itu sedikit obat, karena di sini mungkin kalau orang tua kebanyakan penyakitnya penyakit takut jadi musyrik. Kalau anak muda penyakit cinta. Nah, ini karena di sini banyak anak muda, jadi saya nggak jelaskan itu. Banyakkan orang tua maksudnya, ya, orang tua itu penyakit takut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إني ayat yang lalu yang sudah kita bahas, saya ingin saya ulangi sedikit. Baik, di ayat 11, biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Allah ciptakan manusia, dan kepada kaum musyrikin Allah bisa tindak sendirian, enggak perlu bantuan siapapun. Enggak perlu bantuan kita. Oh, jadi kalau gitu Allah enggak usah ditolong. Emang enggak perlu. Terus kenapa banyak orang menolong-nolong agama, menolong Allah? Kan gitu. Buat apa Tuhan ditolong? Ada teman-teman yang kelihatannya pintar padahal begonya setengah mati. Tidak perlulah menolong Tuhan. Siapalah kita ini? Cie-cie, blonnya kelihatan banget. Kan ada ayat intansurullah, gitu ya? jika kamu menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wayusabbit aqdamakum, maksudnya kalau kamu memenangkan agama Allah, ya. Kalau kamu menolong agama Allah, enggak perlu agama Allah, enggak usah ditolong. Emang lu enggak normal. Orang-orang kayak begitu biasanya ada yang error prinsip hidupnya. Saya mau tanya nih. Ibu-ibu jujur, jawab dulu secara jujur. Ibu-ibu itu sakit mana? Kalau hatinya disakiti, perasaannya karena dituduh misalnya tidak setia, sakit gak? Dibanding agamanya yang dihina, sakitan mana? Sejujur, sakitan mana? Dituduh tidak setia atau agamanya dinista? Ibu-ibu di sini soleha semua, Pak. Lebih sakitan agamanya yang dinista daripada dirinya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu, kalau dirinya yang dihinakan, no problemo. Setiap pergi ke masjid diludahin sama Yahudi. Oh, kalau untuk dirinya no problem Rasul. Besok lewat lagi disirim kotoran pun sama si Yahudi. No problemo itu Rasul. Besok lewat situ lagi disirim sayur basi lagi pun lagi. Balik lagi aja ganti baju gini aja kerepot. Itu Rasul. Rasulullah SAW itu kayak bapak-bapak di sini, Bu. Selalu membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, gitu kan bapak-bapak? Tapi bapak-bapak di sini saya mau tanya, kalau bapak-bapak atau pemuda di sini digampar sama Yahudi, gitu, marah nggak kira-kira? Marahan mana dibanding kalau Quran yang dinistakan? Soleh-soleh juga ternyata bapak di sini ya. Tapi no di sono no. Masih aja enggak waras. Enggak bisa membedakan tentang harga diri itu di mana menempatkannya. Nih, contohnya nih. 7 dalil umat Islam DKI dalam memilih gubernur. Saya barusan dikasih ini karena saya dikasih Ustadz, tiba-tiba ada yang naruh segepok ya. Mungkin dia tahu hari ini pengajian Ustadz Bakhtiar Nasir. Ini dibagiin di depan di situ, ditaruh gitu segepok gitu. Ditaruhlah foto-foto Profesor Kiai Haji. Ya, saya bacain karena ditulis di sini, saya bacain nih di buku ini. Kiai Haji Dr. Ahmad Isomudun MA, Rois Suriah PBNU. Wih, keren gak? Apa katanya? Kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun level daerah, adalah yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan. Cie-cie. Kriteria itu bisa didapat dari seorang pemimpin muslim maupun non-muslim. Cie-cie. Karena keduanya sama-sama punya hak untuk memimpin. Ini maksudnya Ahok. Ada lagi, Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Ini saya bacain, saya jadi gak fitnah. Ini saya bacain, kan diedarin nih buku ini. Saya ingin betul-betul menekankan pesan, jangan hancurkan kebinekaan. Jangan hancurkan kebinekaan kita hanya karena persoalan kekuasaan. Dan ikhlaskan apa yang menjadi takdir Allah nanti. Siapapun yang menang harus kita hormati, kita dukung, kita penuhi agenda yang ada di Al-Quran, yaitu keadilan. Keadilan pada yang lemah, supaya bisa mendapat hak-haknya. Dan sekali lagi, kekuasaan itu akan dijatuhkan pada orang yang dikehendaki Allah maksudnya. Bijaksana atau bijaksini ya Allah. Ini orang memang gimana ya? Nggak, no comment lah. Kalau di sini tulis Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU. Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non muslim tapi jujur, cie cie, itu lebih baik daripada pemimpin muslim tapi zalim. Di mana saja dan siapa saja. Ini minuman maksudnya, iklan minuman aja. Ada lagi ditulis di sini Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum perguruan pusat Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah. Saya tidak pernah meragukan keindonesiaan Ahok. Itu jatuhnya. Sampai salah bang. Saking serius saya baca. Saya tidak pernah meragukan keindonesiaan Ahok. Kuat sekali tauhidnya terhadap Ahok ini, enggak ada keraguan sedikit pun. Terobosan dia bukan hanya soal korupsi saja. Oh. Tapi ada nilai-nilai yang lain. Nilai apa ya? Lawang Bukit Duri aja tetap salah. Ya. Ini kemudian pengadilan sama satu orang aja kalah. Sampai hari ini masih ada yang kurang update. Saya kira seandainya dibocorin semua nih masalah hoax ini, ya, itu udah kalah, udah betul-betul bersalah. Nilai apa yang mau diangkat? Atah, sudahlah. Jadi karena saya tadi pas masuk pengurus masjid minta, Ustaz kok berani-beraninya mereka nyebarin gitu-gituan ya, gini-ginian. Terus sudah dibuang, udah Ustaz, bagus. Kan kasihan cetak-cetak ginian kalau pada akhirnya cuma dibuang-buang oleh pengurus masjid yang lebih setia kepada agamanya kan. Ya, ya. Itu. Tapi begitulah, biarlah mereka-mereka ini dengan semua prinsipnya. Tapi buat jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari didamprat oleh pengemis ya, oleh pengemis buta setiap harinya. Tapi setiap hari itu pula Rasulullah memberikan makan kepada si pengemis itu tanpa sedikit suara pun keluar darinya. Usai dikasih makan orang tua itu, didamprat lagi Muhammad. Muhammad itu orang gila di Madinah kejadian ini. Karena kurmanya ini kemudian keras, dikunyahkan oleh Rasul, dicampur dengan yang lembut, disuapin lagi. Ngom, ngom, ngom. Kamu tahu si Muhammad gila itu? Orang gak waras. Rasulullah kasih makan lagi, kunyah lagi. Ngom, ngom. Seandainya ketemu hari ini, saya colok matanya supaya buta kayak gue. Gitu kira-kira. Tapi Rasulullah gak tersinggung. Karena orang Islam itu kalau harga dirinya yang dinistakan, no problemo. Karena toh badan ini pada akhirnya hanya akan menjadi. Tapi yang mahal dari jiwa Muhammad adalah kalau Tuhannya, kalau kitab sucinya, kalau agamanya yang dinistakan, nyawa taruhannya. Setuju? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau soal pribadi, jangan dibolak-balik. Tapi sejujurnya ibu-ibu lebih sakit mana sih, dituduh tidak setia atau agamanya dinistakan? Jujur, sejujurnya. Sakitnya itu ngomong sakitnya gimana? Ustaz, seandainya ngomong itu bukan suami saya dituduh tidak setia, saya gak sesakit ini Ustaz. Itu A, itu yang B. Sakit saya. Masa Islam dihinakan? Matanya, air matanya mengalir. Yang ibu-ibu yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua tadi, yang B? Kedua ya. Luar biasa ibu-ibu ternyata. Perasaannya itu bagus sekali, lurus. Kalau bapak-bapak kira-kira nih, emosinya memuncak pada yang mana? Hah? Di mana sakitnya kira-kira? Kalau Tuhannya diganggu atau kalau harga dirinya Pak diganggu Pak? Alhamdulillah, mulai hari ini kita harus cerdas. Ya. Laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaik. Berbuat baik itu bukanlah dengan membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepada kamu. Itu bukan level ihsan. Level ihsan itu bukanlah membalas kebaikan dengan kebaikan. Level ihsan itu adalah antuh sina ilaman asa'a ilaik. Adalah kalau kamu sudah membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Tapi urusan agama enggak bisa. Suatu hari Jibril datang menginformasikan bahwa di Yaman sana ada seorang nabi palsu bernama Musa Al-Ansi. Dibunuh karena dia mengaku nabi, si nabi palsu ini dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama Fairus Ad-Dailami. Dalam mimpinya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, dan Jibril mengatakan bahwa ada abdun salih, ada orang salih yang sudah membunuh nabi palsu bernama Musa Al-Ansi di Yaman. Kepada Rasulullah Jibril berkata, pembunuh nabi palsu itu dikatakan siapa? Abdun salihun. Artinya apa? Orang salih. Penista nabi itu ketika dibunuh oleh seseorang, pembunuhnya disebut siapa? Abdul Saleh. Kalau menurut ilmu HAM, kira-kira melanggar HAM gak ini? Hah? Bukan cuma melanggar, ini radikal gitu ya. Apalagi teroris. Sampai satu hari ada orang Quraisy enggak antri di zaman Umar bin Khattab. Lalu si Fairus negur, jangan nyalip gini dong, antri. Karena nolak ditampol patah hidungnya, berdarah batang hidungnya itu. Masuklah dia kepada Umar bin Khattab. Kenapa lu berdarah? Ditampol. Sama siapa ya? Tuh, Fairus Ad-Dailami. Sini. Kenapa lu tampol dia? Dia nyolak. Udah dinasihatin belum? Udah. Udah disuruh mundur ke belakang? Udah. Terus ngotot. Terus ya gue tampol. Peng gitu. Kira-kiranya begitu. Apa kata Umar bin Khattab? Aku menarik hakku untuk menghakimi si Abdun Salih, karena Rasulullah sudah menyebut bahwa dia Abdun Salih. Kamu Quraisy mau maafin dia enggak? Ya iyalah, karena engkau enggak maafin, aku juga maafin lah, gitu kira-kira. Ini bukan soal perasaan. Ini bukan soal harga diri. Ini adalah di mana akidah kamu. Seberapa tinggi harga diri kamu, kamu tempatkan. Seberapa tinggi harga dirimu kamu tempatkan adalah yang tertinggi. Kalau kamu sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jemaah rahimakumullah, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Aku yang bertindak sendirian sebagaimana aku ciptakan dia, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Dia bisa kaya raya kemudian sombong, aku yang kayain dia. Dulu Waktu masih gadis-gadis kecil, beli sampo aja susah dia. Sekarang udah kaya raya, songong gitu kan. Semua kita ini, jemaah rahimakumullah, coba ikuti perjalanan hidup kita. Dulu waktu masih-masih, dululah ya, remaja-remaja banyak kekurangan gak? Kemudian menikah dan belajar mulai hidup, banyak kekurangan gak? Sampai sekarang, itu kemudian tiba-tiba kok berada pada comfort zone, pada zona aman gitu ya. Ini siapa yang membuatnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Oh, Allah. Allah yang membuat anak-anak kamu tetap bersama kamu sebagaimana Al-Walid bin Al-Walid ibn Al-Mughirah dalam Asbabun Nuzul ayat ini, yang setiap pesta itu selalu ada anaknya. Kemarin waktu saya umroh ada seorang oma bahagia sekali. Kenapa? Karena pas bangun tidur dari kursi pesawatnya melek, tengok kanan anaknya ada semua, kiri anaknya ada semua, bahagianya. Jadi kakak adik itu masih komplit dan dibayarin oleh adiknya yang paling bungsu umroh bareng-bareng. Si oma tiap hari jadi pas bangun tuh bisa ngeliat muka semua anaknya, seneng gak kira-kira bu? Yang sudah punya anak besar-besar yang sudah susah untuk disatukan nih ya, yang satu di sono, yang satu di sini, satu di situ, kalau bangun tidur ngeliat muka anak semua, anda seneng gak bu? Setiap ada satu acara kumpul semua, seneng gak? Allah yang buat bisa begitu. Oma, saya bilang, bahagia sekali si oma nih. Iya Ustaz, alhamdulillah. Tuh lihat tuh semua anaknya ada di depan oma selama umroh ini. Di bus ngumpul lagi, bikin kamar yang apa di hotel yang connecting door supaya ngumpul lagi. Pas lagi makan pagi, makan siang, makan malam, ketawa bercanda terbahak-bahak, seneng nggak? Seneng. Ini buat anak-anak muda mungkin belum bisa merasakan kenikmatan ini. Ntar kalau sudah jadi kakek-kakek baru tahu rasanya kebahagiaan ketika berkumpul bersama anak-anak. Makanya anak-anak, kalau ada undangan orang tua, acara ketemu sama orang tua, ada kumpul saudara, kumpullah. Bagi orang tua itu sangat membahagiakan ketika wabanina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dia. Ibu-ibu sudah banyak yang kehilangan anaknya. Hah? Anaknya di mana, emaknya di mana, masing-masing dengan tugas belajar, dengan tugas kerja. Enggak setahun sekali lebaran kumpul, ada enggak? Berdoa supaya mendapatkan kenikmatan wabanina syuhuda. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya, dikasih pangkat, dikasih kekuasaan, dikasih kedudukan. Allah yang kasih itu semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan siapa-siapa laki lu mimpin negeri ini. Terlalu luas negeri ini untuk kamu bohongin dengan semua pekerjaan kamu. Allah yang berikan kamu kekuasaan dan kamu bukan siapa-siapa. Namanya manusia. Wa yatma'u an azid. Sudah dikasih nikmat harta, dikasih anak yang selalu ada di matanya, dan ditambahkan lagi rezeki dan kekuatan kekuasaannya, malah wa yatma'u an azid. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkan nikmatnya itu. No way, kata Allah. Nah, kita lihat tafsir ringkasnya dulu. Dharni, biarkanlah aku, artinya serahkanlah kepadaku. Wa man khalaqtu, untuk menindak orang yang aku ciptakan. Lafal waman diatafkan kepada maf'ul atau kepada maf'ul ma'ah. Jadi wa man khalaqtu, kepada orang-orang yang sudah aku ciptakan. Wahidan, dalam keadaan sendirian. Maksudnya orang yang diciptakan Allah hanya dia sendiri, tanpa keluarga, tanpa harta benda. Di sini dicontohkan adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Aku yang ciptakan dia sendirian dan serahkan kepada aku urusan dia. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, harta yang luas dan berlimpah berupa tanam-tanaman, susu perahan dan perniagaan. Wa banina, dan anak-anak yang jumlahnya 10 orang atau lebih. Syuhuda, yang selalu bersama dia dikala menyaksikan perayaan-perayaan, dan kamu pun mendengar tentang persaksian mereka, wahai Muhammad. Jadi ini bentuk-bentuk nikmat yang Allah gambarkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang musyrik dikasih bentuk nikmat yang gampang untuk dicerna oleh dia, dan ini bersifat keseharian. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau ingin jadi orang yang bersyukur harus peka, jangan peka. Harus apa? Jangan peka terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus sering-sering nyebut kebaikan Allah itu. Sebelum dandan apa doanya? Bismillah, oke. Sesudah dandan apa doanya? Bismillah lagi, oke. Bismillah mulu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana kau ciptakan aku cantik pada hari ini, maka percantik pula akhlakku. Bagaimana kalau lubang hidungku menghadap ke atas, musim hujan pula gitu. Untung ya struktur tubuh ini diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan sebut satu-satu, kalau perlu perabot-perabot, kalau perlu apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sebut satu-satu. Semakin banyak disebut satu-satu, kan ada ayat bunyinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ini ayat bisa jadi perintah, kalau kamu ingin merasakan nikmat Allah maka sering-seringlah menghitung nikmat Allah. Tapi kalau enggak suka ngitung nikmat Allah, pasti bawaannya susah mulu, kurang terus. Tapi kalau sering-sering nyebut nikmat Allah, terbalik itu situasinya. Hati bahagia ditambahin nikmat lagi, menyebut nikmat Allah disebut lagi, kemudian ditambah lagi, la in syakartum la azidannakum tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa mahattu tamhidan, ini ada penegasan di sini, dan kulapangkan dengan selapang-lapangnya lahu, baginya. Apanya? Dilapangkan kehidupannya, dilapangkan umurnya, dan anak-anak yang dimilikinya, selapang-lapangnya. Masya Allah, ibu-ibu di sini yang sekarang sudah cantik lagi, dulu kan cantik, sekarang cantik lagi. Saya lihat di sini nggak ada yang ubanan. Enggak ada yang ubanan di sini saya lihat. Masya Allah, muda-muda semua. Giginya juga bagian depan saya lihat tuh utuh semua bagian depannya tuh giginya. Masya Allah, muda-muda semuanya. Saya enggak nanya gigi gerahamnya. Masya Allah, mukanya juga kenceng-kenceng. Nggak kelihatan lehernya, lihat tuh mukanya tuh kencang-kencang semua putih-putih. Pada pakai apa ini? Semua nggak ada keriput-keriputnya. Alhamdulillah, Rabbil. Bayangkan Ibu bisa duduk ngaji, punya ongkos, tenang, tentram. Noh di sono noh. Ada yang lagi ngumpet karena belum bayar tagihan kredit. Muter-muter pindah-pindah rumahnya. Karena ada debt collector. Gitu. Tapi kita kemudian diberikan ke lapangan seperti ini. Ada yang tiba-tiba langsung bawa mobil, ada sopir, bensin tinggal beli. Dari siapa itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, dalam kondisi seperti itu, manusia-manusia yang tidak bersyukur biasanya, wa thumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkannya lagi. Kalla, kalla, no, never, enggak akan. Aku tidak akan memberikan tambahan lagi kepadanya selain dari hal tersebut di atas. Memang cuma segitu takarannya buat dia. Enggak akan lebih. Enggak akan bisa nambah lagi. Dia pikir dengan semua kenikmatan yang sudah ada, dia pikir dia bisa melipat gandakan. Enggak bisa lagi. Yang gini-gini nih banyak kelihatan. Ya, kan bentar lagi ceritanya pensiun nih, lagi tinggi-tingginya jabatan. Tiba-tiba supaya nanti pensiunannya gede, tanam modal di sini rugi. Beli rumah di sana salah. Tanam duit beli tanah di sini banjir. Ya. Apalagi? Enggak akan. Apa yang menjadi milik kamu persis seperti yang sudah Allah takar buat kamu. Buat masa tua, maksud lo, ya kita bikinlah villa di atas menara. Saking tingginya lah cita-citanya. Pergi aja ke puncak sono. Kan sering bolak-balik saya di sana. Banyak yang punya villa itu udah malas ngeliat villanya sendiri. Apalagi kalau sudah ditelepon sama penjaga villanya. Bu kurang ini, pusing. Bu bayar ini, pusing. Bu ini ada yang nyolong, pusing. Sementara dia sendiri juga gak terlalu menikmatinya. Kenapa biasanya itu terjadi? Innahu kana li ayatina anida. Karena sesungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami anida. Anida, selalu menentang. Terutama terhadap Al-Quran Al-Karim. Selalu melawan dan ingkar kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Tanpa disadari ini, kita yang sudah pada punya kekuasaan menjadi yasubbuna an sabilillah, tanpa terasa menjadi orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak pejabatnya, enggak ulamanya, enggak kiainya, kadang bisa saja menjadi penghalang manusia menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala atas nama kepandaian kita yang mestinya ditegakkan karena kesombongannya. Saya ketua pengurus. Ketua pengurus, apa bedanya ketua pengurus dengan ketua penggemuk gitu. Sehingga manusia-manusia yang hendak menegakkan agama Allah di organisasinya terhalang akibat dia yang sok pengurus itu penggemuk di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kekuasaannya atas nama kebinekaan, padahal tafsir Bhinneka Tunggal Ika juga dijungkir balikan. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika kalau sudah campur-campur dengan kemusyrikan baru namanya Bhinneka Tunggal Ika. Wal'iyadu billah. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya, aku akan memberatinya. Sa'udan, bentuknya apa? Ku bikin dia mendaki pendakian yang memayahkan, yaitu payah karena azab atau gunung api yang dia daki, kemudian dia jatuh, demikianlah untuk selama-lamanya. Ini sudah digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Imam Ahmad mengatakan dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, Wail, neraka Wail adalah nama sebuah jurang di dalam neraka Jahannam. Orang kafir nanti di neraka Jahannam itu akan dijatuhkan ke dalamnya selama 40 musim gugur sebelum mencapai dasarnya. Jadi belum mencapai dasar sudah 40 musim gugur. Dan Sa'uda adalah nama sebuah gunung. Jadi Sa'uda, Su'ud, nama sebuah gunung itu di dalam neraka Jahannam, yang orang kafir akan naik mendakinya selama 70 musim semi, kemudian terjatuh darinya dalam masa yang sama untuk selama-lamanya. Jatuhnya pun selama 70 musim semi. Kenapa turunnya musim gugur, naiknya musim? Itu keputusasaan semuanya. Udah turunnya musim gugur, gak ada harapan. Berharap dapat musim semi ketika naik, malah jatuh. Setelah 70 musim semi, kemudian dia jatuh. Artinya, penderitaan yang dihadapinya itu melebihi dari yang paling dia takutkan. Kekecewaannya yang akan dihadapi melebihi dari yang dia angan-angankan. Maksudnya begini loh, secara psikis kita ini akan sakit sekali kalau yang menimpa kita ternyata melebihi dari yang kita takutkan. Kira-kira gimana ekspresi kita? Saya kasih contoh. Tiba-tiba apa ya, mobil kita ditabrak dari belakang, gubrak gitu. Biasanya kalau mobil kita ditabrak, kebayang apanya? Kebayang gak angkanya, kira-kira berapa nih, kira-kira begitu ya? Kejadiannya ternyata setelah dilihat lebih parah dari yang paling kita takutkan. Ekspresinya gimana biasanya? Nah, orang-orang kafir nanti dengan semua nikmat yang dia ingkarinya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan merasakan penderitaan yang luar biasa di akhirat kelak. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita bicara akhirat, astaghfiruka wa natubu ilaik. Inna 'adzabaha kana ghorama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Tak seorang pun yang bakal sanggup menghadapi siksaannya. Dan kalau hidup yang sebentar ini pada akhirnya kembali ke akhirat dan masuk neraka, itulah seburuk-buruk ending. Wal'iyadzu billah. Sebaliknya, kamu akan menjadi orang yang bersyukur dan banyak bersyukur kalau ketika melihat nikmat Allah sambil ingat neraka, kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan nikmat yang sudah ada di depan mata dan sedang kita rasakan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kecerdasan spiritual sedemikian rupa. Digambarkan dalam sunnah, Nabi SAW sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam begini, Su'ud adalah sebuah gunung dari api di dalam neraka. Orang kafir dipaksa untuk menaikinya. Maka apabila tangannya ia letakkan di gunung, tangannya itu lebur, dan apabila ia menariknya, maka kembali seperti semula. Dan apabila ia letakkan kakinya, maka kakinya itu akan lebur. Dan apabila ia angkat kembali, maka menjadi utuh seperti semula. Bayangkan ya, ini nih gunung nih mau diadaki. Pas dipegang gunung itu, tiba-tiba kayak nggak ada wujud dari tangannya itu. Maksudnya apa? Jadi kayak memegang sesuatu tapi ternyata tidak memegang. Begitu juga kakinya. Ketika akan menaik ke gunung, tiba-tiba kakinya tuh gak nyangkut-nyangkut di batu, tiba-tiba melebur. Itu jenis siksaan di neraka Wail kepada orang-orang musyrik dengan semua harta benda dan kehebatan jabatan serta kekuasaannya, lalu menghalangi ayat-ayat Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadaburnya begini. Jangan terlalu silau dengan kekuasaan dan nikmat duniawi yang diperoleh oleh orang-orang kafir. Itu ujian buat kamu. Apalagi orang kafirnya itu menjadi penghalang manusia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nasib kamu nanti, wahai pengagum kafir, akan sama dengan kafir kamu. Kamu akan disiksa dengan siksaan yang mendaki nanti di akhirat kelak. Di dalam neraka jahanam ada lembah Wail. Lembah Wail di dalamnya ada gunung. Kamu akan mendaki untuk dijebloskan ke dalam neraka Wail. Itu butuh 40 musim gugur. Dan untuk mendakinya kamu dibikin capek 70 musim semi. Itu siksaannya. Dan itu sudah dia rasakan di dunia ini. Ya Allah, saya itu gak penting buat saya pilkada DKI dia menang atau kalah. Yang penting bagi saya adalah bagaimana saya selamat dan umat ini selamat dari tipu daya orang munafik sama orang kafir. Indonesia ini jaya enggak jaya tergantung takdir Allah dan kehendak Allah. Kalau Allah hendak jadikan Indonesia sebagai pusat kebangkitan Islam dunia, jadi dia, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Allah bilang Indonesia terpuruk, presidennya ganti, enggak ada yang bisa menghalanginya. Saya enggak tahu, ini beredar mahasiswa akan turun pada 121. Kalau orang tuanya turunnya 212, mahasiswa mau turun nanti 21. Kelihatannya banyak rakyat mendukung lagi. Ini informasi doang. Ini bukan statement ketua GNPF, berarti GNPF mendukung nih gitu. Belum, kalau GNPF mendukung gawat. Gawat. Ini mahasiswa mau turun. Katanya mau turun ratusan ribu. Saya mau lihat pemuda-pemuda Indonesia. Kalau betul-betul mahasiswa betul-betul jadi turun, mau ratusan ribu ke Pung Jakarta, apa lagunya judulnya ya? Lagu kebangsaannya apa yang kira-kira harus dinyanyikan buat Indonesia? Sayonara, janganlah masa sayonara. Sayonara, sayonara. Apa kira-kira lagunya itu? Atau Maju Tak Gentar? Maju Tak Gentar. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Makanya sekarang cyber. Kenapa dari dulu-dulu gak dibuat tim cyber? Apa gara-gara kalah sama Muslim Cyber Army? Muslim Cyber Army ini gak ada yang dibayar. Emak-emak masih pakai daster di dapur dia begini broadcast. Lu mau lawan emak-emak? Lu mau punya 50 account satu orang kalah sama emak-emak? ngetiknya pakai hati. Gitu ya. Itu masuk lewat cyber itu perasaan ibu-ibu tuh. Push, gitu. Kalau mereka kan abal-abal pakai mesin doang kan? Pakai mesin dia main itu enggak usah dilayanin. Enggak real. Enggak real. No, lihat no, yang bikin petisi mau bubarin FPI itu. Kagak laku. Makanya dia bikin sekarang cyber, tentara cyber untuk ngecek semua big data, dicari. Gitu kan? Ini kalau udah kayak begini, tobat aja lebih baik. Tapi jangan bohongan tobatnya. Pura-pura pakai sarung gitu kan? Harus beneran, enggak boleh pencitraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu latifun khabirun. Allah itu maha sensitif daya deteksinya dan maha detail informasi yang diperolehnya. Aduh. Datengin kalau memang mau islah, datengin orang yang tepat. Jangan pecah sono, pecah sini, ngadu domba. Jangan, itu bukan solusi kebangsaan. Ini misalnya nih, ibu-ibu ribut, ibu-ibu mulu bapak-bapak deh. Bapak-bapak ribut sama, jangan sama ibu-ibu, sama adik kedua. Eh, yang didatengin adik ketiga, benar nggak? Tahu nggak dek? Itu tuh kakak kamu tuh, bapak-bapak begitu. Selesai nggak masalah kayak gitu? Ya enggak lah. Di sini bedanya leader dengan dealer. Dealer bicaranya pakai iler. Leader bicaranya benar. Dek, maafin kakak ya dek. Selama ini mungkin kakak terlalu sok berkuasa sebagai anak pertama. Bagus gak kalau kayak gitu? Iya, tapi kakak jangan gitu lagi dong. Mentang-mentang kakak pertama, ekonomi lebih eksis, lebih kuat dari kami, semena-mena sama adik-adiknya yang gitu. Iya, maafin aku ya, dek ya. Bukan malah nyogok adik kedua, adik ketiga, adik keempat disogok-sogokin supaya nyerang adik nomor. Selesai nggak masalah? Simpel sebetulnya kalau mau pakai apa ya kira-kira menyelesaikannya? Pakai kesadaran, bukan pakai pencitraan. Tapi seru juga sih melihat presiden turun dari pesawat pakai sarung, seru. Tapi kan kalau momentumnya Idul Fitri, bagus di foto. Tapi sih gak tahu momentum apa kemarin itu ya. Hah? Oh, Maulid. Maulid ya, di Pekalongan ya, bagus juga sih Maulidan ya, turut bagus juga. Tapi baru belakangan ini loh nggak ada Maulidan di istana. Dulu selalunya ada Maulidan, karena mungkin penghematan biaya kali ya. Baru belakangan ini nggak ada yang namanya Maulidan di istana. Keren gak? Kok jadi ke situ judulnya ya? Janganlah. Gak usah bersekutu dengan orang-orang yang jelas-jelas li'ayatina anida, yang menentang, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah. Jangan menentang itu. Apalagi yang sekarang ini. Enggak usah cari-cari dalil yang kayak gini nih. 7 dalil alasan memilih Ahok kan gitu nih. Ini kan maksain buku kayak gini nih. Dicari-cari dalilnya. Yang ini kalau kita mau debat semua nih habis nih. Kan sayang dicetak ini, mending kan cetak buat tahlil gitu dibagiin gratis sama orang. Iya. atau tips membuat PMP yang bagus gitu dicetak gratis, bermanfaat nggak? Daripada maksain cuma untuk memenangkan kafir, cari-cari ayat-ayat, ya sayang, nasib lu nanti sama dia, masuk ke dalam neraka weh, dilempar ke bawah sampai 40 kali musim gugur, dibikin capek mendaki selama 70 kali musim semi, enggak naik-naik. Apalagi udah jelas-jelas Indonesia ini lagi diberikan barokah dan rahmat dari Allah, enggak usah ngelawan, percaya deh. Pakai dicari-cari kesalahan orang-orang lagi, aduh kan kasihan. Habib Rizik dikriminalisasi, Bakhtiar Nasir diterorisasi, dituduh hubungannya sama teroris mana? Surya. Tambah keren gue nanti di tingkat internasional, janganlah. Kan bahaya kalau tambah eksis gerakan ini di tingkat internasional, bahaya. Sana saya enggak usah. Enggak usah hubungkan saya dengan masalah-masalah Surya, nanti malah tambah kedengeran. Coba kalau yang dengerin gue tiba-tiba ada Bakhtiar Nasir menurut Saudi, menurut Qatar, menurut Bahrain, menurut Turki, menurut, waduh, nanti kalau tiba-tiba mereka semua pada ngirim surat ke gue gimana? Kan tambah keren nanti. Saran saya gak usah lah. Ya. Ya tapi ya terserahlah gitu. Orang kalau beriman kepada Allah itu nyantai aja hidupnya. Jamaah rahimakumullah, bersyukurlah. Bersyukurlah kalau memang sudah diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Pegang saja demi Allah, hidup kita akan aman di mana saja kita akan aman. Enggak ada yang bisa sempitkan tempat kita, sebab bumi ini milik siapa? Milik Allah. Penjara itu tempat sempit atau tempat lapang bagi Yusuf? Saya kasih ayatnya ya. Ini buat Yusuf alaihissalam. Ini nih. Lihat ayatnya. Qala rabbi as-sijnu ahabbu. Apa artinya ahabbu? Mahabbah. Lebih aku cintai ahabbu. Coba baca terjemahannya. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku daripada ini." Unik loh bahasanya. Makanya orang-orang beriman itu takutnya pada siksa kubur, takutnya pada neraka jahanam. Orang-orang beriman itu takutnya hanya pada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling berbahaya di antara kita semua adalah yang di hatinya tidak punya rasa takut kepada Allah. Itu bahaya. Yang di dalam hatinya tidak punya rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah, bahaya. Itu feeling sesat, selera sesat. Sebaliknya, Anda tidak akan cemas, Anda tidak akan susah dengan semua ancaman manusia. Kalau perlu suruh dia taruh pistol di kepala kita, suruh taruh gitu. Dan cuma tiga yang Anda sebut. Saya cuma takut siksa kubur. Saya cuma takut pada neraka jahanam. Dan saya cuma takut pada siksanya Allah. Tembaklah. Itu hatimu tentram. tinggal kau teriakan takbir Allahu Akbar. Saya enggak tahu meledak apa enggak meledak itu senjatanya. Ini cuma enggak bisa dicoba-coba. Enggak bisa dicoba-coba. Saya cuma ingin mengatakan enggak usah ada kemusyrikan di dalam hatimu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah. Dia sendirian yang berhak untuk disembah, tidak boleh ada satu sekutu pun bersama dia. Lahul mulku wa lahul hamd, absolut kepemilikan, kekuasaan absolut, puja dan puji hanya untuknya. Yuhyi wa yumiit, dialah yang maha menghidupkan sekaligus yang maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lanjut. Innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Innahu, sesungguhnya dia, fakkar, telah memikirkan. Memikirkan apa? Tentang apa yang dikatakannya mengenai Al-Quran yang ia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaddar, dan menetapkan di dalam dirinya hal tersebut. Jadi apa yang dibacakan oleh Muhammad tentang Al-Quran sudah dia pikirkan. Lalu kemudian wa qaddar, dan menetapkan di dalam dirinya hal tersebut sudah ditetapkan. Fakutila, maka celakalah dia atau dikutuk dan diazab dia. Kaifa qaddar, bagaimanakah dia menetapkan setelah memikirkan tentang ayat? Maksudnya keadaan apakah yang telah ditetapkannya itu? Summa kutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkannya. Saya ingin bacakan tafsir At-Tantawi terkait pemahaman ayat ini. Summa sawwara subhanahu hala hadha syaqi taswiran badian yuthiru sukhriya minhu wa min tafkirihi faqala innahu fakkar wa qaddar ay inna hadha syaqi raddada fikrahu wa adarahu fi zihnihi wa qaddara wahyan wa qaddara wa hayya'a fi nafsihi kalaman syani'an yaqulu fi haqqi rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi haqqi alquranil karim yuqal qaddara fulanu syai' fi nafsihi idha hayya'ahu wa a'addahu wal jumlatul karimah ta'lilun lil wa'id wa zajar wa taqrirun istihqaqihi lahu aw bayanun limadhahiri ainadihi. Jadi begini, tafsirnya mengatakan begini. Jadi orang-orang musyrik yang sengsara ini, yang miskin, yang kesian ini, setiap kali ayat dibacakan oleh Muhammad, dia memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Lalu dia tetapkan pula di dalam hatinya. Apa yang menjadi pemikiran dan ketetapan hatinya itu, itu yang dijadikan menjadi prinsip bagi dia. Maka celakalah dia dengan semua persepsi negatifnya terhadap ayat Muhammad yang dibacakan oleh Muhammad SAW itu. Celakalah dia dengan semua prinsip-prinsipnya. Ustaz, masih belum jelas. Kalau ke Indonesiaannya gimana kira-kira? Eng-eng-eng. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bacakan ayat ini, coba pikirkan. Kalau saya bacakan ayat ini, coba nanti apa sikap yang muncul pada diri Anda ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdil qawm al-zalimin. Saya baca surat apa itu? Al-Ma'idah ayat 51. Ini kasus nih, biar kekinian dan kedisinian. Hai orang-orang yang beriman, coba nih saya bacakan terjemahnya. Fikirin apa yang ada dalam pikiranmu. Saya mau lihat sejalan gak dengan ini, atau jangan-jangan punya prinsip lain setelah mendengarkan dan menetapkannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman dekatmu, menjadi pelindungmu, menjadi penolongmu, apalagi menjadi pemimpin-pemimpinmu. Satu, itu poin. Poin kedua, biarkanlah sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Biarlah si musyrik dipimpin oleh si. Poin ketiga, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sama dengan si pemimpinnya. Poin keempat, Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oke, sekarang fikirkan ayat ini. Sudah difikirkan? Sudah punya sikap? Oke, saya mau tanya sekarang. Setelah saya bacakan ayat ini, ada 4 poin tadi. Poin pertama, saya akan bacakan ulang dan jelaskan kepada saya apa sikap-sikap kamu. Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apa sikap Anda? Sebutkan sikap Anda terhadap ayat yang saya bacakan pada poin pertama. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sudah dipikirin? Sudah punya sikap? Apa sikap kamu? Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dan juga tidak dekat dengan orang-orang yang dekat kepada pemimpin kafir. Boleh ditawar-tawar? Tidak. Benar. Daripada muslim yang zalim, kan mendingan yang kafir enggak ada lagi. Tidak bisa tahu. Ada kiai loh yang bilang, nih profesor loh. Ini juga tafsir loh mengatakan bahwa ayat itu sebetulnya enggak mesti terkait pilkada. Gimana? Sikapnya berubah enggak? Tidak, karena Al-Qur'an kita kan yakin semua. Bandel ya dia ya. Gini. Pemimpin Indonesia ini kan enggak seperti zaman kerajaan dulu. Kalau kerajanya okelah enggak boleh. Enggak kan enggak khilafah dulu. Ini kan dia cuma gubernur. Di bawah gubernur itu kan dia di bawahnya Mendagri. Mendagri kan nanti ada presiden. Jadi dia enggak pemimpin mutlak lah di ayat ini. Apa sikap kamu? Tidak bisa. Karena ini Al-Qur'an, kita pedoman hidup kita kan Al-Qur'an. Bagus. Oke. Okay. Jadi orang-orang kafir itu setiap kali dibacakan ayat selalu punya opininya sendiri, punya sikap mentalnya sendiri. Nah sekarang saya tanya di sini, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka, Yahudi dipimpin oleh, Nasrani dipimpin oleh. Menurut Anda ini sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika apa enggak sih kalau kita pegang prinsip seperti ini? Artinya kalau kita pakai ini di Indonesia, cocok gak sih sebetulnya? Biarlah si Hindu dipimpin Hindu, Nasrani dipimpin Nasrani, tapi jangan coba-coba ya kafir mimpin Muslim. Kamu bagaimana pendapat kamu? Kalau menurut saya, kalau mayoritas Islam harus dipimpin orang Islam. Termasuk juga kalau mayoritas Nasrani boleh dipimpin oleh mayoritas. Oh, berarti kamu tidak Bhinneka Tunggal Ika dong. Kan Bhinneka Tunggal Ika kan harusnya dalam dunia demokrasi, ya kalau memang sikap fair menang ya harus anu dong, Anda harus fair dong. Gimana? Ya itu, jadi apa namanya, karena kita bangsa Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetap satu jua. Yeah. Jadi yang di sini yang ditekankan kalau sebagian lain, dalam arti kalau misalnya mayoritas Nasrani boleh dipimpin mayoritas Nasrani, tapi kalau di Jakarta terutama karena mayoritas Jakarta orang Islam, maka harus dipimpin oleh orang Islam. Jadi begini loh, the living law, hukum yang hidup di Indonesia ini, sejarahnya kenapa ada Pancasila? Pancasila itu sebetulnya kan digali dari nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang asli kan. Jadi Soekarno dan teman-teman pada masa itu kan menggali. Kita nggak bisa membuat ideologi negara berdasarkan impor dari luar kan. Ya, ini kan ada yang mau ngimpor nih komunisme masuk Indonesia gitu kan, membawa Cina ke Indonesia, membawa Rusia ke Indonesia, ditafsirkan Bhinneka Tunggal Ika-nya harus sosialisme gitu ya, bentar lagi mau komunisme kan, jangan-jangan gak update nih, hanya gara-gara Cina bawa duit gitu loh, sehingga Palu Arit boleh gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan udah parah karena selama ini dari Amerika, Amerika bawa duit ke sini walaupun merampok, jadi kan digadaikan kan menjadi liberal kan Indonesia selama ini, ya liberalisme dan sekularisme kan. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali ke Pancasila kan sebetulnya founding father negara ini kan Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di negeri ini, sehingga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa agama itu sudah mendarah daging menjadi aturan hidup orang-orang Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau Jakarta yang mayoritas Muslim dipimpin oleh kafir, kira-kira menghadapi takbiran gagal faham gak? Gagal faham. Karena bagi dia gak ada istilah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian daripada ketakwaan di dalam hati. Nah, salah satu bentuk kata syiar, tafsir atau definisi kata syiar di dalam fikih adalah kebiasaan-kebiasaan muslim setempat terkait dengan agamanya. Misalnya takbiran itu masuk dalam ranah syiar. Berkorban di depan masjid, gagal faham gak pemimpin kafir? Gagal faham. Dan dalam banyak hal, karena agama sudah menjadi the living law, aturan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, itu pasti akan salah faham nanti pemimpin kafirnya. Adalah akhirnya dia bilang, daripada lu takbiran, bikin macet, bakar petasan di mana-mana, gue bikinin deh Jakarta Festival Night Tamrin Sudirman. Yang suka keroncong, keroncongan. Yang suka dangdut, dangdutan. Yang suka pop-popan, yang suka rock, rockan gitu. Gagal faham gak ini? Lu pada nyampah semua ya, dagang-dagang kambing di pinggiran jalan. Jadi bagi dia, dagang kambing musiman di Jakarta ini ngotorin gak? Saudara-saudara, gimana ngejelasinnya? Saya mau runut. Anda yang tinggal di komplek Pondok Indah, Anda yang tinggal di Perumahan Bintaro, Anda yang tinggal di komplek-komplek itu sebetulnya adalah Anda-Anda yang sudah terpengaruh kehidupan kapitalis, yang gak rela bertetanggaan sama orang miskin. Benar apa enggak? Halo? Bisa enggak orang miskin samping rumah lo? Hah? Dengan lo tinggal di komplek kayak gitu? Islam awalnya melarang datengin pesta yang dibuat sama ibu-ibu di Pondok Indah. Kalau hanya ngundang orang kaya gak boleh datang, haram itu didatangi. Islam melarang kita mendatangi sebuah pesta yang hanya diperuntukkan untuk orang kaya, gak boleh itu. Itu bukan Islam itu. Secara sosiologi, wah kalau begini ceritanya banyak yang gak paham. Akhirnya orang miskin bisa gak tinggal di Jakarta? Gak bisa. Inilah otak materialismenya ini. Kau usir semua nanti. Tatanan sosialis kapitalis seperti ini, tatanan sosial kapitalis seperti ini akan selalu berbenturan. Makanya musuh besar sosialisme adalah kapitalisme. Tapi sesungguhnya juga kalau kita lihat partai nasionalis yang pro-wong cilik, ya bohong semuanya, udah kagak ada. Semua partai sudah sama-sama nilainya kapitalis. Nah bagaimana merubahnya? Ya pelan-pelan lah, kita juga bukan orang benar-benar banget gitu ya. Jadi kalau mau, pemimpin itu ya harus seagama, karena gak mungkin dia bisa sampai kepada feeling kita. Dia gak punya feeling lebaran bareng-bareng, kenikmatan bakar sate bareng-bareng, ya, memberikan kesempatan kepada pedagang kambing dadakan, ya, menghidupi ekonomi rakyat yang selama ini salah satu penyebab inflasi adalah daging, dan ini adalah monopoli kelompok tertentu. Ini adalah sebuah proses bagaimana terjadinya ekonomi lebaran Idul Adha, dan bagaimana agar setiap orang mudah mendapatkan akses beli kambing, sehingga jangan sampai ada hari itu ada orang yang tidak makan daging dan seterusnya. Faham gak di gini-ginian? Dia bilang lu pada nyampah semua ya, udah kotorannya bau, gak higienis, motong sembarangan di depan masjid lagi. Gak ada lagi, mulai hari ini gak boleh lagi motong kambing depan masjid, semua kejaga supaya bersih. Kesannya keren gak? Kesannya tertib gak? Di dalam benaknya lebih bagus lu potong kambing di pejagalan, tempat jagal ya, di situ ahlinya, higienis, baru tinggal bagi daging-dagingnya. Bro, lu gak paham bro, ini syiar Islam ini. Saudara-saudara, tapi alhamdulillah sekarang Allah sudah berikan izzah Islam kepada umat Islam Indonesia. Dan kemarin saya kedatangan beberapa tokoh Asia Tenggara. Alhamdulillah gerakan izzah Islam Indonesia pasca 212 sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke Singapura. Asia Tenggara mulai bangkit. Yang selama ini terliberalkan, tersekulerkan, terkungkung ketakutan atas nama HAM karena ada masih romiliuna. Kemarin waktu umroh saya terpaksa turun juga, sebetulnya malas turun ke Jeddah itu yang Masjid Terapung. Masjid Terapung ini pasti ketemu jamaah gitu kan, ya adalah turun gitu. Sudah pakai cadar, pakai kacamata dan sunglass gitu. Tapi gara-gara imamnya mengumumkan kepada orang Indonesia, khususnya kepada jemaah haji, jemaah umroh Indonesia yang sekarang sholat maghrib, nanti sholat jamak takdim isya'nya nih jangan sendiri-sendiri, ya, untuk orang Indonesia, tapi karena ngomongnya pakai bahasa Arab kagak paham semua nih orang-orang. Ra'aitu katsiran min al-indonesiyyin ba'da salatil maghrib yusalluna jama'atan jama'atan salata taqdim al-isya bi anfusihim al-an la yajuz kullukum indonesiyun tasma'un tusalluna jama'atan fi salatin wahid fil khalf. Saya diam aja. Jamaah kita dimarahin bukan kan gitu. Ya terpaksa saya buka, saya cara saya majulah karena enggak ada yang inisiatif. Assalamualaikum Syekh, karena ya imam kita selevel lah gitu kan. Ya, mungkin meteran gua dikit lah kira-kira gitu. Gua datang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utarjam insyaallah. Fadhol. Bapak-bapak yang jemaah nanti enggak boleh salat jamaah sendiri-sendiri karena tidak sah. Ya. Oke, setelah ini kita akan sholat jamaah isya berjamaah di belakang, saf belakang. Oke. Ustaz Bakhtiara gitu. Habis sholat, foto, selaman Arab nanya. Karena dia bingung siapa orang ini, dia tanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Man anta?" "Lu siapa sih?" gitu. Samitanil Masira Milyuna fi Indonesia, kamu dengar kemarin tentang ada demonstrasi besar-besaran di Indonesia? "Belum, samitu azim." "Saya dengar itu gede banget." "Ana qaiduhum." Kira-kira gitu bahasa, "Ana qaiduhum." Gue provokator kira-kira. Akhirnya, sugir. Foto, cek gitu. Ternyata sampai. Ya, gaungnya ini izzah Islam. Kalau kita sampai takut menyuarakan agama kita, ya lu yang salah. Akhirnya ditemplokin tuh topi Sinterklas di atas jilbab, diem atas nama toleransi terhadap yang intoleran. Saya diundang kepada alumni pesantrennya Abu Bakar Bashir, muktamar. Alumni pesantrennya Ustaz Abu Bakar Bashir lagi muktamar, saya diundang ke sana. Rupanya mereka cari penggantinya Abu Bakar Bashir barangkali. Enggak lah. Mereka minta saya motivasi. Saya datang. Kesalahan terbesar kalian alumni Al-Mu'min, saya alumni Gontor dan Anda alumni Al-Mu'min, saya kira kita satu spesies. Salahnya ketika Anda dituduh teroris, Anda diam. Salahnya ketika Anda dituduh radikal, Anda percaya terhadap tuduhan orang balik. Dia Kristen radikal. Saya sebut namanya. Dia yang menjadi PLT Presiden. Dia yang menjadi komprador asing dan aseng di Indonesia ini. Dia Kristen radikal, saya bilang. Semua bangkit. Allahu Akbar. Saya sebut namanya. Sekarang udah mulai rajin mengunjungi masjid dia. Mulai pakai peci hitam dia. Apa jadi halal babi pakai peci? Hah? Ini ada babi, ini disembelih di masjid jadi halal? Kagak lah. Salahnya lulu orang nih. Dituduh gitu sama dia yang ngerjain, lu diem aja. Balikin, lu yang Kristen radikal dan gue punya data. Lu menjadi komprador asing dan lu yang menjadi komprador asing di Indonesia. Tunggu tanggal mainnya. Biar Allah yang ngatur. Islam Indonesia sudah bersaudara, bersatu Indonesia, bersatu untuk Indonesia, dan bangkit Islam Indonesia. Tunggu gilirannya, tapi kita enggak mau bakar-bakaran. Anak mahasiswa tiba-tiba ngamuk, itu bukan urusan gue. Kita lihat, kita orang tua, nak, jangan ngamuk-ngamuk. Enggak bisa! Nak, jangan, ya sudahlah kalau kamu maunya kayak gitu, urusan kamu nak. Kita namanya juga orang tua. Gerakan kita adalah gerakan untuk Indonesia yang damai, untuk Indonesia yang berdaulat, dan jihad kita adalah jihad konstitusional. Sepakat? Ngomong-ngomong, semangat spirit 212-nya turun apa enggak nih? Jangan-jangan pas ditinggalin udah pada loyo. Tapi kondisinya belakangan kita akan dipecah belah dan pimpinan-pimpinan akan dikriminalisasi. Mohon doa, ya, bersatu padulah dan kuatlah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.